tidak pernah aku menduga bencana akan menimpa diri. Aku kau hina, aku kau cerca, aku kau tipu, aku tak tahu mengapa. Tapi kini sudah berkurung lama, engkau dan aku bertemu lagi. Dan tiada menyebelaimu, mengapa aku yang engkau cari? Aku di sini masih begini, apakah mau? Aku tak tahu mengapa. Jangan kau lain kasihku.